نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب في حديث نمر 256 وعن أبي العباس dari Abu Abbas namanya adalah Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr ibn Auf kana bainahum syarr, bahwa sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Amr bin Auf terjadi sesuatu di antara mereka. Syar, yang dimaksud perselisihan, pertengkaran sesama mereka. Bani Amr bin Auf, salah satu bani dari suku Auf. Ada dua kabilah besar pada orang-orang Ansar, yaitu Khazraj dan Auf, yang dulu saling berperang dan akhirnya bersatu ketika Islam datang. Salah satu bani dari Aus adalah Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf. Pada waktu itu terjadi satu perselisihan. Lalu fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka untuk mendamaikan. Fi unasim ma'ahu, bersama beberapa orang sahabat. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halatish shalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk mendamaikan mereka, belum selesai, sementara waktu salat telah tiba. Waktu salat telah tiba. Yang dimaksud di sini berdasarkan beberapa riwayat yang lain adalah salat asar. Mungkin Nabi menemui mereka setelah salat duhur dan panjang pembicaraan, sehingga datang waktu sholat asar, Nabi belum sampai ke Masjid Nabawi, masih bersama Bani Amr bin Auf. Ya. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Lalu datanglah Bilal menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Huma di sini Bilal dan Abu Bakar. Faqal, Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang, sehingga sampai saat ini belum kembali ke Masjid Nabawi. Wahanatis shalah, sementara waktu salat asar telah tiba. Fa hal laka anta umman nas, maukah engkau mengimami manusia, maukah engkau menjadi imam? Datangnya Bilal kepada Abu Bakar ini tidak ada satupun yang protes, tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat paham, para sahabat tahu, para sahabat maklum memahami bahwa Abu Bakarlah manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh seluruh sahabat. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk putri Nabi Fatimah, Hasan, Husain mengakui ini. Sementara orang Rafidah, orang Syiah yang menuhankan Ali, Fatimah, Hasan, Husain malah tidak mengakui ini. Bahkan Ali dengan tegas mengatakan, siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku hukum dia, akan aku cambuk dia. Ya. Inilah diantara kesesatan orang-orang Syiah Rafidah. Fahallaka anta umman nas, kata Bilal, maukah engkau wahai Abu Bakar menjadi imam? Qala na'am in syi'ta. Abu Bakar menjawab, ya, jika engkau menghendaki, ya, aku mau. Faqama Bilalun as-salata. Lalu Bilal pun qamat sebagai tanda salat sebentar lagi dimulai, didirikan. Ini kembali kepada satu kaidah hukum bahwa untuk qamat harus menunggu imam. Imam belum ada dan dalam keadaan darurat, maka boleh menjadi mencari imam pengganti yang layak, yang memang dianggap sebagai orang yang paling mulia setelah imam tersebut. Dalam hal ini Abu Bakar. Wa taqaddama Abu Bakrin faqabbara wa kabbarna. Lalu majulah Abu Bakar sebagai imam, lalu Abu Bakar bertakbir. Ini menunjukkan bahwa awal salat adalah takbir. Tidak ada satupun lafaz, tidak ada satupun perbuatan yang mengawali salat kecuali takbir. Jadi takbir adalah awal salat. Salat diawali dengan takbir. Tidak ada bacaan lain, tidak ada lafaz lain, tidak ada zikir lain sebelum takbir. Ya. Maka siapa yang sebelum takbir baca bismillah atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau membaca qul a'udzu birabbin nas atau usolli fardhu subuhi dan seterusnya, ini mengada-ada. Ini menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menambah apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jadi takbir itulah perbuatan pertama ketika salat. Awal salat adalah takbir. Wa qadarna, lalu manusia para makmum bertakbir. Ini pun menunjukkan bahwa para makmum dianjurkan untuk segera mengikuti imam. Imam ruku langsung ruku, imam sujud langsung sujud, imam takbir langsung takbir. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fis subuh. Setelah Bilal takbir salat, lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati saf-saf itu, menyibak saf-saf itu, hatta qama fi saf, hingga akhirnya Rasulullah berdiri di saf. Yang dimaksud di sini saf pertama. Ya, ini sunnah bagi imam yang memang menjadi imam rawatib kemudian terlambat, maka dia ada hak untuk mencari saf depan. Ya. Fa'akadan nasu fit tasfiyah. Lalu para makmum bertepuk, menepukkan tangannya. Para makmum menepukkan tangannya. Ya, seperti ini. Sebagai tanda agar Abu Bakar menoleh, agar Abu Bakar mundur, memberitahu pada Abu Bakar bahwa Rasul telah datang. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salati. Sementara Abu Bakar tidak menoleh, dan memang menjadi kebiasaan Abu Bakar tidak menoleh di dalam salat. Menoleh ketika salat tidak membatalkan salat. Tapi ini termasuk curian. Curian syaitan. Maka usahakan jangan sampai menoleh ketika sholat. Abu Bakar tidak menoleh. Falamma aktsara an-nasu at-tashfiq iltafata. Ketika semakin banyak yang menepukkan tangannya, lalu Abu Bakar menoleh. Wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Bakar melihat ternyata di situ sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Artinya sudah terus jadi imam. Ya, memberikan isyarat. Memberikan isyarat agar Abu Bakar terus jadi imam. Ini menunjukkan bahwa seorang yang mafdul boleh menjadi imam sementara di makmumnya banyak yang fadil, yang lebih mulia, boleh sah. Ya, kalau tidak sah, kalau tidak boleh, tentu Rasulullah akan menempatkan diri segera jadi imam. Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar terus jadi imam. Ini menunjukkan bahwa boleh orang yang mulia diimami oleh orang yang di bawahnya dalam segi kemuliaan, ilmu dan seterusnya. Fa Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fahamida Allah. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya sebagai tanda tidak mau dan memuji Allah. Maka boleh di dalam salat, di tengah-tengah salatnya memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertakbir, bukan takbir intiqal, boleh. Yang tidak boleh berbicara dengan ucapan-ucapan yang di luar zikir, tasbih, tahmid, ya, atau ngobrol, ini tidak boleh. Walaupun basara. Faraja al-qahqara wara'ahu. Lalu Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur ke belakang. Hatta qama fis-saf. Sampai akhirnya Abu Bakar berdiri di saf. Saf pertama. Ya. Kemudian fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan menjadi imam. Jadi diganti. Imamnya sudah bukan Abu Bakar lagi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh. Ini boleh. Ya. Satu salat diimami oleh dua orang, diteruskan oleh yang lain, ini boleh. Karena batal atau tidak? Karena batal misalnya tentu ini banyak terjadi. Ini Abu Bakar tidak batal. Tapi karena tidak mau menjadi imam sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadi makmum. Mundur Abu Bakar. Rasul maju. Fasallallina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia. Para jamaah. Falamma faraga aqbala 'alan-nas. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada jamaah dan berkata, "Ayyuhan-nas, wahai manusia, malakum hina nadakum syai'un fis shalah akhadtum fit tasbih. Kenapa kalian ketika terjadi sesuatu kalian bertepuk tangan, menepukkan tangannya? Kenapa? Berarti ini apa? Istifham lil inqam. Pertanyaan yang isinya pengingkaran. Berarti Nabi menyalahkan. Bertepuk tangan bagi laki-laki salah, keliru. Ketika mengingatkan imam bukan dengan tepuk tangan. Kata Nabi, innamat tasfiku linnisa. Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya khusus bagi para perempuan. Para wanita ketika melihat, merasa imamnya keliru, salah, maka cara mengingatkannya dengan menepukkan tangan. Ini para wanita. Man nadahu syai'un fi salatihi falyakul subhanallah. Maka bagi laki-laki, apabila ada sesuatu dalam salat itu, ya, mengingatkan imam yang salah dan seterusnya, maka ucapkanlah subhanallah. Maka bagi laki-laki tidak boleh tepuk tangan. Tepuk tangan khusus wanita. Laki-laki mengucapkan subhanallah. Wa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafata. Karena seseorang, yang dimaksud imam, apabila mendengar ucapan subhanallah, dia akan menoleh. Dia akan sadar kenapa dia salah. Ya. Dan ini sekali lagi, ketika imam itu belum masuk ke rukun berikutnya. Imam mestinya at-tahiyat awal. Kok dia langsung berdiri? Maka ucapkan subhanallah. Ketika imam ini mendengar subhanallah dan belum sempurna berdiri, maka dia kembali duduk at-tahiyat awal. Tapi kalau dia sudah berdiri, sudah masuk ke rukun berikutnya, maka tidak perlu dia duduk lagi. Teruskan saja seperti biasa, dan nanti sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Ya. Bagi para makmum, ketika imam sudah masuk ke rukun berikutnya, maka tidak perlu mengucapkan subhanallah. Ya. Kemudian, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin-nas? Kenapa engkau tidak mau mengimami manusia? Kenapa tadi engkau tidak mau meneruskan jadi imam? Hina asyartu ilaik. Ketika aku memberikan isyarat agar engkau terus jadi imam, kenapa engkau tidak mau? Waqala Abu Bakr, Abu Bakar menjawab, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafa? Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafa. Nah, tahulah kita bahwa Abu Bakar ini anaknya Abu Quhafa, Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, nama yang sangat tidak terkenal. Jarang kaum muslimin tahu nama asli Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, lebih terkenal kunyahnya Abu Bakar. Sementara Umar sebaliknya. Ya, siapa kunyah Umar? Abu Hafs. Tidak begitu terkenal ya kan? Lebih terkenal namanya. Apa pelajaran? Apa fawaid? Kalau kita berkunyah, enggak harus terkenal. Ya kan? Kita berkunyah enggak harus terkenal. Lihat para sahabat, ada yang kunyahnya terkenal, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, namanya tidak begitu terkenal. Tapi ada yang kunyahnya tidak terkenal. Enggak apa-apa. Ya, antum sudah berkunyah, enggak ada yang tahu kecuali istri antum, ya enggak apa-apa. Sudah dapat sunnah. Oh, enggak ada yang tahu ya. Nah, enggak apa-apa. Ya. Nah, kita lihat ada yang terkenal ya, kawan-kawan kita, Abu Nida, Abu Haidar terkenal. Ya. Abu Qatadah ya, tapi namanya tidak begitu terkenal. Ya. Abu Naisa, belum tahu. Ya. Kurang begitu terkenal ya kan? Abu Fathi yang belum tahu. Berarti enggak harus terkenal. Enggak harus terkenal. Abu Abdul Aziz tahu antum? Enggak harus terkenal ya. Sunnah, dapat sunnah. Dan ini perintah Nabi. Perintah Nabi. Ya, perintah Nabi, berkunyah. Dan ini tidak bisa kemudian kita katakan, itu lihat Abu Jahal, Abu Lahab juga berkunyah. Nah, semua perbuatan jahiliyah, semua kebiasaan jahiliyah yang ditakrir oleh Islam, maka kita lihat Islamnya, bukan kita lihat jahiliyahnya. Ya, kita lihat Islamnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hanya dilarang berkunyah seperti apa? Kunyah Nabi. Ya, Abu Qasim. Ini dilarang. Hanya khilaf bainal ulama, larangan ini apakah berlaku ketika Nabi sudah meninggal? Apakah khusus ketika Nabi masih hidup? Karena Nabi melarang ini ketika Nabi berada di satu tempat, di pasar, ada yang manggil, ya Abu Qasim, ya Abu Qasim. Nabi menoleh. Ternyata yang dipanggil Abu Qasim yang lain, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Nabi melarang. Ya, berilah nama dengan namaku, wala takun bin kunyati, tapi jangan memberi kunyah dengan kunyahku. Maka kunyah Abu Qasim, walaupun anaknya yang tertua itu Qasim, tetap tidak boleh. Sekali lagi, khilaf bain ulama, apakah ini berlaku ketika Nabi hidup saja atau termasuk peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau tidak mau meneruskan salatmu menjadi imam?" Abu Bakar menjawab, "Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah ayu salliya bin nasi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah mengimami salat sementara di antara makmumnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Tawadhu'nya Abu Bakar. Ya, tawadhu'nya Abu Bakar. Dan beginilah sunnah. Ketika masih ada orang yang fadil, maka dia tidak mau tampil. Ya, sudah diam. Mendingan dengerin. Ya. Nah, bandingkan dengan orang-orang sufiin, harqiin, orang-orang ahli syirok, ya, mereka membuat apa generasi-generasi baru yang harus tampil, ya, di situ ada orang-orang alim, ya, anak-anak kecil yang perlu tampil untuk menasihati. Ini yukhalifus sunnah. Ketika masih ada yang fadil, masih ada yang alim, maka yang lainnya yang di bawahnya dia. Ya, kecuali sekedar untuk menguji seperti itu. Maka ada orang alim, ada ulama, mereka yang harus tampil. Yang lainnya diam dengerin. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Syekh Salim, Syekh Ali, Syekh Mansur Hasan Salman, diam. Ketika di situ ada Syekh Albani, diam. Syekh Albani sudah tidak ada, sudah meninggal, baru tampil. Ya, begitu juga para alim. Tidak menonjolkan dirinya. Ya, mereka lebih senang kalau sudah ada yang tampil. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka tidak berlomba untuk mengeluarkan fatwa. Ya, bersaing tidak. Ya. Ya, muttafaqun alaihi, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, al-isra'u fil islahi bainal muslimin qat'an lis-syar wa hatman lil qati'ati bainahum. Mempercepat mendamaikan kaum muslimin untuk menghentikan kejelekan, permusuhan. Jadi kalau ada kaum muslimin bersengketa, berselisih, karena kaum muslimin sebaik apapun termasuk sahabat manusia bukan malaikat, di antara mereka ada sesuatu, ada perselisihan, ya wajar bagi pemimpin, bagi orang yang mampu untuk mendamaikan, segera damaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut, segera damaikan, tentu bagi siapa yang mampu. Kalau yang tidak mampu, ya bagaimana, tidak boleh takandung. Ya, agar apa? Qat'an lis-syarr, segera menghentikan permusuhan itu. Karena buruk, permusuhan di antara kaum muslimin ini buruk, bahkan sangat buruk. Ya. Dan di antara yang menyebabkan perselisihan, persengketaan itu apa? Perbedaan. Nah, perbedaan. Ini tidak bisa, ini fitrah manusia. Fitrah manusia ketika sama itu akan merasa bersatu. Jangankan masalah akidah, jangankan masalah keyakinan, hanya suku saja kadang-kadang menjadikan senasib. Ya, antum merantau ke Paris, ya, antum orang Jawa, ketemu orang Jawa di sana, ada satu fitrah manusia senang sama. Ini hanya masalah suku, bahkan kadang-kadang masalah hobi jadi akrab, ya, sama-sama demen bola misalnya, jadi akrab, ya, hanya masalah hobi. Apalagi ini akidah. apalagi ini keyakinan, apalagi masalah sunnah. Maka jalan terbaik untuk menyatukan kaum muslimin adalah samakan akidah, samakan sunnah, samakan ibadah, mencontoh satu manusia, mencontoh satu manusia. Jangan mencontoh dua, tiga, empat, contohlah satu manusia. Manusia yang dijamin baik, dijamin benar, maksum, dijaga oleh wahyu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan terbaik menuju persatuan. Maka dari sini batillah apa yang dikatakan, apa yang menjadi faedah orang-orang harakiyin, hizbiyin. Nata'awanu fima tafaqna wa na'tadiru fima ikhtalafna ba'duna ba'da. Ini faedah batil dari mereka. Mari kita bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati, kita sama. Tapi dalam hal yang kita beda, kita saling maafkan. Clear. Clear. Dan bukan hadis Nabi, bahkan la'atlalahu, bahkan hadis palsu maudhu yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ini bukan sabda Nabi, ada yang terletak. Nabi tidak mengajarkan perbedaan, Nabi mengajarkan persamaan. Bagaimana biar sama? Sekali lagi, contoh satu manusia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bersatu. Ya, maka belajar ilmu sunnah, ini jalan menuju persatuan. Bagaimana Nabi menunjuk, bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi sujud, bagaimana keyakinan Nabi, Allah ada di mana, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Ini jalan menuju persatuan. Karena apa? Menyamakan akidah, menyamakan ibadah, menyamakan sunnah dan seterusnya. Ya. Yang kedua, wujubu qiyamil imam ala maslahatir ra'iyyah. Imam wajib melakukan apa yang menjadi kemaslahatan rakyat. Imam pemimpin wajib melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan rakyat. Maka tanggung jawab imam terhadap rakyat adalah dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja, bukan hanya akhirat saja, dunia akhirat. Misal, dia tahu rakyat kelaparan, sedangkan baitul mal, harta negara banyak. Maka berdosa bagi seorang pemimpin menahannya ketika rakyatnya kelaparan. Ya, ketika dia mampu, tentu seorang pemimpin mampu ketika dia mempunyai baitul mal, cadangan harta negara. Dia tidak berikan kepada kaum muslimin yang kelaparan, maka dia berdosa. Ini dunia. Bagaimana akhirat? Ya, seorang pemimpin melihat rakyatnya banyak yang mabuk misalnya, minum khamr. Karena apa? Karena minum khamr dijual bebas, dan dia tentu mampu untuk menghentikan perdagangan khamr ini. Dia tidak lakukan karena ada kepentingan besar di situ, ada pajak besar dan seterusnya. Maka dia berdosa. Ya, apa ini akhirat? Ya, dengan syarat dia mampu. Kecuali rakyatnya minum khamr sembunyi-sembunyi, sebagaimana 1-2 rakyat Saudi yang berzina, yang minum khamr lari ke negeri barat, ke Paris dan seterusnya. Tentu penguasa Saudi tidak berdosa. Karena apa? Karena di luar wewenang. Ya, yang jelas terlihat, bahkan memberikan izin peredaran minuman keras, jelas ini berdosa. Ya, maka tanggung jawab imam terhadap rakyatnya mirip tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak istrinya, dunia dan akhirat. Ya, seorang laki-laki terhadap anak istrinya seperti itu. Anak istrinya kelaparan, tidak makan, tidak minum, berdosa kita. Kalau kita punya uang dan kita bisa memberikan makan, minum, pakaian, kita tidak berikan, berdosa kita. Apa ini? Dunia. Bagaimana akhirat? Sama. Anak istri kita tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kita diam saja, kita berdosa. Ya. Maka Allah memberikan jalan kepada para laki-laki untuk memperbaiki istrinya. Dari mulai menasehati, kemudian pisah tidur, kemudian memukul, dan terakhir talak. Allah berikan jalan. Karena apa? Bertanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak istrinya, dunia dan akhirat. Gitu juga pemimpin. Yang ketiga, فضل أبي بكر رضي الله عنه وأن المسلمين كانوا يعرفون له ذلك. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bahwasanya seluruh kaum muslimin memahami hal ini. Ketika para ulama menyebutkan seluruh kaum muslimin, maka yang dimaksud di sini dan cukup terwakili oleh para sahabat, cukup. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa 115, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Maka yang dimaksud tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tidak ada tafsir lain kecuali itu. Orang-orang yang mengatakan dan salah tafsir terhadap Sawadul Azam, ucapan Sawadul Azam, hitam yang besar, itu yang dimaksud mayoritas kaum muslimin di sepanjang zaman, maka itu keliru. Jelas keliru, salah. Yang dimaksud Sawadul Azam adalah sahabat. Kalau disebut mayoritas, mayoritas sahabat, bukan mayoritas kaum muslimin di sepanjang zaman. Kalau mayoritas kaum muslimin sepanjang zaman, maka muskil yang sangat besar. Bagaimana hari ini mayoritas kaum muslimin, misal di negeri kita, akidahnya apa? Asy'ariyah, Asy'ariyah. Rata-rata mereka bagaimana? Berbuat bid'ah. Maka mayoritas kaum muslimin bukan yang dimaksud ghairu sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang mukmin, tapi yang dimaksud sahabat. Maka di sini disebutkan bahwa seluruh kaum muslimin mengakui keutamaan Abu Bakar, maka ini cukup diwakili oleh sahabat. Ya. Selanjutnya, jawazus salati bi imamaini ahaduhuma ba'dal akhar. Bolehnya salat dengan dua imam. Bolehnya salat dengan dua imam. Salah satu setelah yang lainnya. Sebagaimana kisah di atas. Kemudian ada kisah lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, tidak bisa berdiri menjelang beliau wafat. Beliau salat sambil duduk di sebelah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar salat dengan berdiri mengimami jamaah. Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah alaihi salatu wasallam, lalu kaum muslimin mengikuti salat Abu Bakar. Contoh kedua ini pun ada. Tentu beda sifatnya. Ya. Ini boleh seperti ini. Kemudian yang tadi sudah disinggung, jawazu imamatil mafdul lil fadil. Bolehnya seseorang yang kurang utama menjadi imam mengimami orang yang lebih utama. Ini boleh. Sah salatnya. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak mau salat mengimami manusia ketika aku berikan isyarat kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Nabi membolehkan Abu Bakar menjadi imam, padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakang Abu Bakar. Ini boleh. Kemudian tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah tawadhu. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tidak ada yang sombong. Para sahabat tidak ada yang sombong dan Rasulullah tidak sombong. Kalau kau ada ucapan yang keluar dari mulut beliau yang seolah-olah menunjukkan kelebihan beliau, ini adalah hak. Ini adalah menyampaikan yang hak, bukan sombong. Seperti Nabi mengatakan, surga haram dimasuki oleh siapapun sebelum aku masuk ke dalam surga. Ya, ana sayyidu waladi Adam wa lafaqa. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Ya, dan tidak ada kesombongan bagiku. Ya, dan banyak sekali. Aku adalah al-muhi, sang penghapus. Sebab dengan adanya aku, seluruh syariat para nabi dan rasul dihapus. Tidak boleh ada syariat lagi kecuali syariat yang aku bawa. Ya, demi Allah, seandainya Musa kalau Allah turun hari ini, dia wajib mengikuti syariatku. Ucapan-ucapan ini yang seolah menunjukkan kelebihan beliau, ini bukan kesombongan, tapi al-haq dan pasti akan beliau sampaikan. Tidak mungkin beliau malu menyampaikannya, karena wajib bagi beliau menyampaikan al-haq yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka, ketika beliau tidak pernah mengajarkan kepada kita membaca salawat dengan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tentu ini yang hak. Seandainya yang hak itu pakai Sayyidina, tentu Nabi akan ajarkan dengan Sayyidina. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Nabi tawadhu, mosok terhadap dirinya sendiri mensayyidkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tidak mensayyidkan, tapi kita sebagai umatnya ya tahu dirilah. Maka disunahkan mensayyidkan. Tentu ini batin. Tentu ini batin. Yang lebih daripada sayyid tadi, ya, penghulu, tapi secara berita bukan secara ucapan. Kemudian al-muhi dan seterusnya, Nabi tidak segan-segan mengucapkan. Tidak malu-malu beliau mengucapkan. Apalagi sekedar itu. Ya. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa kita berselawat harus dengan Sayyidina sebagai penghormatan, ini keliru. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu itu yang terbaik. Apa yang beda dengan apa yang diajarkan itu tidak baik. Kemudian jawazu ta'khiri sholati an awwali waqtiha. Bolehnya mengakhirkan salat dari awal waktu. Bolehnya mengakhirkan salat dari awal waktu. Kalau ada pertanyaan, wajibkah salat di awal waktu? Maka jawabnya tidak wajib. Tidak wajib. Keutamaan besar sekali. As-salatu fi awwali waqtiha. Nabi sabdakan setelah iman, jihad, lalu salat di awal waktu. Tapi keutamaan besar ini tidak menjadikan wajib. Maka boleh kita salat duhur diakhirkan, bahkan sebagian riwayat menyatakan akhirkan salat duhur ketika matahari sangat panas. Karena panasnya matahari, panasnya siang itu termasuk hembusan dari api neraka. Maka disunahkan bagi imam mengundurkannya kalau panas sekali. Ya, tentu yang berhak di sini adalah imam. Yang berhak di sini adalah imam. Yang haram dan tercela, bahkan diancam dengan fawailul muslim, itu orang yang membiasakan diri sholat di akhir waktu. Sudah jadi kebiasaan dia. Setiap sholat duhur selalu jam 2 atau setengah 3. Sholat asar jam 5, setengah 6. Kebiasaan dia. Dia selalu mendahulukan pekerjaan, rutinitas dan seterusnya. Setelah itu baru sholat. Jadi kebiasaan dia, ini masuk dalam fawailul muslim. Ya, tapi sekali waktu karena ada sesuatu, karena ada kepentingan, kemudian kita undur, maka ini boleh. Ya, bahkan dalam beberapa hal justru sunnah diundur. Kemudian al-mubadaratu ilaiha aula min intidharil imam ar-ratib. Bersegera untuk melakukan salat tersebut itu aula, lebih baik daripada menunggu imam rawatib. Karena imam rawatib enggak tahu entah kemana, kapan datangnya, ditunggu belum tentu datang dan seterusnya. Maka lebih baik mencari imam pengganti. Siapa yang sanggup menjadi imam? Ini lebih baik daripada terus ditunggu. Kecuali imam itu jelas ada dan dia sedang ada keperluan. Ya, sebagaimana Nabi ada di situ, tapi Nabi terus ngobrol dengan seseorang sampai tengah malam. Maka ini sunnah bagi para makmum menunggunya. Sunnah bagi para makmum menunggunya. Ya, ini pelajaran bahwa muadzin jangan qomat kecuali setelah minta izin pada imam. Qomat adalah hak imam, sedangkan muadzin haknya adalah azan. Kapan azan itu muadzin yang tahu. Nabi ajarkan kapan datangnya waktu sholat yang lima itu kepada Bilal. Maka Bilal tahu kapan maghrib tiba, kapan isya tiba dan seterusnya. Tapi qomat, Bilal minta izin pada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian jawazul masyi fis suhufi li'illatin, bolehnya berjalan di depan saf, menyibak saf karena satu alasan. Boleh. Boleh. Tentu pasti ada alasan, ya. Melewati orang yang sedang sholat berjamaah, para makmum, ini boleh. Yang tidak boleh adalah melewati orang yang sholat sendirian atau imam. Ini tidak boleh, haram. Dosa besar. Saking besarnya Nabi katakan, seandainya mereka tahu betapa besar dosanya orang melewati orang yang sedang sholat, maka dia pasti mau menunggu walaupun selama 40. Ya, tidak disebutkan apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa besar sekali dosanya melewati orang yang sedang sholat di tempat sujudnya itu. Ya, kecuali jauh 3 meter, 4 meter, ini boleh. Kemudian jawazu tahawulil imam ma'muman, bolehnya seorang imam pindah tempat jadi makmum. Boleh. Tadinya imam, kemudian berpindah jadi makmum. Ini boleh. Bagaimana sebaliknya, makmum jadi imam, sama. Ini juga boleh dengan dalil di atas. Tadinya Nabi sudah memposisikan dirinya sebagai makmum. Lalu karena Abu Bakar tidak sanggup, Abu Bakar mundur, maka Nabi menjadi imam. Ya. Kemudian an-nisa'u yudzakkirnal imama idza ulima syai'un aw nasiya bitatsbiqi war-rijalu bitatsbiq. Perempuan ketika mengingatkan imam yang lupa atau ada sesuatu, maka caranya adalah dengan menepukkan tangan kanan ke tangan kiri. Ya, seperti tadi. Ya. Jadi bukan begini. Nah, bukan. Ya, bukan tepuk tangan seperti itu. Tapi menepukkan tangan kanan ke punggung tangan kiri. Ya, bukan tepuk tangan hurih seperti itu, bukan. Ya. Laki-laki bertasbih. War-rijalu bitasbih. Laki-laki mengingatkan imam itu dengan cara bertasbih. Kemudian al-iltifatu fi sholati idza kana li hajatin la yu'thiru 'ala sholat. Menoleh ketika sholat karena satu alasan, ini tidak mempengaruhi sholat, artinya tidak batal. Ketika ada sesuatu dan terpaksa kita menoleh, mungkin ada bahaya atau apa, boleh, tidak membatalkan sholat kita. Wadhalika wadihun fi iltifati Abi Bakr. Hal itu sangat jelas dengan adanya Abu Bakar yang menoleh itu. Ya, Nabi tahu dan Nabi membiarkan. Kemudian jawazul harakatil mutatabi'ati idza kanat lihajatin wa dhalika fi ta'akhuri Abi Bakr. Bolehnya bergerak terus-menerus. Bolehnya bergerak berurutan apabila ada hajat yang mendesak. Ini dilakukan oleh Abu Bakar. Dan ini membantah kaidah bergerak 3 kali ketika sholat batal. Kaidah ini keliru. Kaidah ini salah. Bergerak 3 kali, 4 kali, 5 kali berturut-turut tidak membatalkan. Ketika memang ada hajat, ada keperluan. Kalau enggak ada keperluan ya buat apa gerak-gerak? Ada keperluan yang tidak bisa kita hindari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau sholat dan engkau melihat ular, maka bunuhlah dan jangan engkau batalkan sholatmu. Ya, membunuh ular tentu tidak bisa sekali, dua kali mati. Kita pukul mungkin beberapa kali. Ya, dan ini tentu dipahami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini boleh. Boleh. Kalau ada sesuatu sehingga kita bergerak lebih dari kita tiga kali, maka boleh. Yang terakhir, mukhatabatul musalli bil isyarati aula min mukhatabatihi bil ibarah. Berbicara kepada orang yang sedang sholat dengan cara isyarat tangan itu lebih baik daripada dengan cara ucapan. Ya, lebih baik daripada dengan ucapan. Ya, dengan tangan saja itu lebih baik. Walaupun dengan ucapan tentu dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara ala Abi Bakr. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Ya, barangkali sudah masuk waktu isya, ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.